suara sejuknya tegarkan diriku. Betapa suka jiwa nanda, ceria hatiku bersamanya. Aroma lezat, terbayang masakan tercipta nikmat. Betapa suka jiwa nanda, ceria hatiku bersamanya. Bersama seorang wanita yang telah melahirkan nanda. Bersama seorang mama bunda, apapun namanya. Bersyukur kepada Allah, bibir ini mengucap hamdalah. Cintanya, kasihnya, semuanya dia beri dengan tulus. Walaupun terkadang Umi Alfa, kadang ia juga suka marah-marah, tapi Umi tetap yang terbaik bagi Nanda selamanya. Mencium aroma lezat, terbayang masa akan tercipta nikmat. Betapa suka jiwa nanda, ceria hatiku bersamanya.